dan semuanya ikutan nyanyi yang serentak yang tahu lagunya ya. Apa Sakor, terima kasih. Biasa secinta satu sapinta jangan terlalu mengekang rasa karena kalau sansu bilang saat akan berpindah karena susah ya jangan kau berulah saat akan Terima kasih. Alhamdulillah, ini tanda cinta.